فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى الثامن: الاختلاف على راو في زيادة في سند الحديث. اختلاف على راو، perselisihan atas seorang rawi dalam penambahan sanad atau penambahan rawi dalam satu sanad. Kayurwa min wajhin an rawin duna ziyadah wa min wajhin akhar an nafsir rawi bi ziyadah. Seperti diriwayatkan min wajhin, dari satu arah dari seorang rawi ada tambahan sanad, tambahan rawi di jalan yang lain. Ada ini dunasid yang pertama tidak ada tambahan, kemudian di jalan yang lain ada tambahan. Wa fihi arba'u halat, penambahan ini ada empat keadaan. Al-ula ayyakuna man ukhtulifa alaihi bihi man wusifa bitadlis. Ayyakuna man ikhtulifa alaihi, orang yang para ulama memperselisihkannya, rawi ini adalah rawi yang disifati dengan tadlis. Dia biasa mentadlis, melakukan pengaburan dalam periwayatannya. Karena secara bahasa tadlis itu adalah satu yang kabur, tidak jelas. Makawani turuk ilaihi mahfuzah fahada dan ala tadlisi lisanadid naqis. Makawani turuk ilaihi, bersamaan dengan jalan sampai rawi ini mahfuzah, yakni ma'ruf, dan dikeluarkan oleh fulan dari fulan dari fulan dari fulan. Baik, sampai kesimpulan ini ma'ruf jalannya. Barakallahu fikum. Ma'ruf. Ternyata di setelah dia ada beberapa jalan, ada satu tambahan, ada tidak ada tambahan. Fahada dalil ala anna tadlisa ala tadlisi lisanad naqis. Ini menunjukkan bahwa dia melakukan tadlis di sanad yang kurang. Insyaallah akan ada contoh dibawakan oleh penulis di sini, dengannya akan jelas insyaallah. Wa misaluhu ma akhrajahu at-Tirmidzi fil Jami'. Apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami', Jami' At-Tirmidzi. Qala haddatsana, berkata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Hannad. Perhatikan baik-baik sanadnya. Disampaikan kepada kami oleh Hannad, qala haddatsana 'Abdah. Berkata Hannad, haddatsana. Ini walaupun tidak ada qala di sini, tetap dibaca ketika kita membacanya. Barakallahu fikum. Baik. Bukan kata ma'khriyah Tirmidzi fil Jami' haddatsana Hannad haddatsana 'Abdah. Tidak boleh, tapi harus kita katakan qala haddatsana 'Abdah. Demikian cara membacanya. Maksudnya Hannad yang berkata, bukan Al-Imam Tirmidzi lagi. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ini? Jadi Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan disampaikan kepada kami oleh Hannad. Hannad mengatakan disampaikan kepada kami oleh Abdah. Demikian membacanya. Haddatsana Hannad qala, yani qala Hannad, haddatsana Abdah an Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar ibn Qatada an Mahmud bin Labid an Rafi bin Khadij. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Asfiru bil fajri, hendaknya kalian melakukan salat agak kekuning-kuningan. Maksudnya indal isfirar, inda al isfirar. Fa innahu a'zamu lil ajri, karena ini lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Dengan sanad ini, kita ulangi dari Hannad, hadatsana Hannad qala hadatsana 'Abdah an Muhammad bin Ishaq, an Asim bin Umar ibn Qatada, an Mahmud bin Labid, an Rafi bin Khadij. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rafi bin Khadij, aku mendengar Rasulullah mengatakan, asfiru bil fajr, hendaknya kalian melakukan salat fajar di waktu istirar, di waktu sudah kuning langit, karena lebih banyak pahalanya. Qultu, aku katakan Muhammad bin Ishaq. Baik. Muhammad bin Ishaq. Yang jadi bersih namanya ikhtilafun ala rawi, ini yang dimaksud. Siapa ini? Muhammad ibn Ishaq. Barakallahu alaikum. Qultu Muhammad bin Ishaq ibn Yasar mausufun bitadlis. Ibn Ishaq ini, yani Muhammad bin Ishaq ibn Yasar mausufun bitadlis. Dia disifati dengan suka mentadlis. Wa qad an'ana hadzal khabara an Asim ibn Umar. Sementara dia di sanad ini, dia telah mengabarkan an Asim ibn Umar ibn Qatada. Waktu lifa alaihi bis sanad. Ini yang diperselisihkan atasnya di sanad ini. Akhrajah oleh Imam Ahmad, maka hadis ini pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Qala hadatsana Yazid, berkata Imam Ahmad, disampaikan kepada kami oleh Yazid, qala akhbarana Muhammad ibn Ishaq. Tayyib syahiduna Muhammad ibn Ishaq ini. Jalan ke Muhammad ibn Ishaq ma'ruf. Barakallahu fikum, mahfuz namanya. Baik, terjaga, diketahui. Yani jalan menuju Muhammad ibn Ishaq. Qala ambana ibn Ajlan an Asim. Barakallahu fikum. Berkata Ibn Ishaq, haddatsana ja ambana ibn Ajlan an Asim. Menunjukkan bahwa baik, di sana ada orang antara Muhammad bin Ishaq dengan Asim. Di sana pertama langsung dari Muhammad bin Ishaq langsung apa? Asim. Paham barakallahu. Sementara di sana yang dibawakan oleh Imam Ahmad ada tambahan amba'ana, jelas. Muhammad bin Ishaq langsung mengatakan amba'ana disampaikan kepada kami oleh Ibnu Ajlan dari Asim. Barakallahu. Al-hadis. Mudah-mudahan antum paham, mestinya ini digambar barakallahu fikum supaya jelas. Fazada ibn Ajlan barakallahu fikum. Maka Muhammad bin Ishaq yang ma'ruf bitadlis, di sanad yang kedua ini dia tambahkan siapa? Ibn Ajlan barakallahu fikum. Ibn Ajlan. Wa turuku mahfudha ila Muhammad bin Ishaq. Jalan sampai Muhammad Ishaq ma'ruf. Fahada dalil ala annahu qad dallasa sanad al-awwal. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Ishaq telah mentadlis sanad yang pertama. Langsung dia mengatakan Asim, an Asim. Padahal antara Muhammad Ishaq dengan Asim ini ada seorang rawi yang dibuang, namanya Ibnu Ajlan barakallahu fikum. Wa sarraha bil wasitati bis sanad tsaniyati, dan di sanad yang kedua dia memperjelas barakallahu fikum, dia memperjelas wasitahnya, perantaranya antara dia dengan Asim. Paham barakallahu fikum. Biasanya mereka para mudal di sini ini mentadlis orang-orang yang memang lemah barakallahu fikum, agar supaya nampak bahwa sanad hadis ini adalah sanad yang sahih barakallahu fikum. Misalnya kita cari tahu kondisi hadis ini sesungguhnya barakallahu fikum. Ilahuna asini an asiru bil fajri fa innahu adamul ajr. Ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.